Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-qa'iyatul rabi'atu ittikhadul uswati wal qudwati. Qala Allah azza wa jalla laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala hadhihi al-ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Wa qala Hasan rahimahullahu ta'ala qala qaumun 'ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam inna nuhibbu rabbana fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayata qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fatiba'u Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ta'assibihi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Li'anna tiba'a wal iktida'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sayra ala manhajihi minhajihi al-qawimi huwa aynut tazkiyati wa la yumkinu al-wusulu ilayhi bi ghairi ma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhdithu a'immatud dolali fi kulli zamanin turuqan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakkin nufusa wa tuhadzabu al-quluba wa tuhadzibu al-quluba wa tuqawi as-silata billahi ila ghairi dhalika mimma yuqalu wa yusuna bil inqita'i 'anil jama'ati wal khulwati fi amakina muzlimatin wa tardadu adhkara khosatan wal fadhin muayyanatin yuz'imu annaha tuzakki wa tuhadzibu wa turabbi nufusa ila ghairi dhalika minad da'awa al-batilati. Yaqulu al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tazkiyatun nufusi as'abu min ilajil abdani wa ashaddu. Faman zakka nafsahu bir riyadati wal mujahadati wal khulwati allati lam yaji biha ar-rusulu huwa kal maridi alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi wa aina yaqau ra'yuhu min ma'rifati at-tayyib tabibi farusulu ati taib hasbuk taib kasih ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-qa'idatul rabi'ah, kaidah keempat dari 10 kaidah pensucian jiwa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr. Ya, ini kaidah yang penting. Kaidah pertama tauhid, kaidah kedua apa? Doa. Kaidah ketiga apa? Al-Qur'an. Nah, kaidah keempat ittikhadul uswati wal qudwah. Menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, qudwah, suri tauladan, panutan. Artinya kita meneladani beliau alaihi salatu wasalam. Tidak mungkin seorang mencapai kesucian jiwa, menggapai kesucian pada jiwanya sementara dia jauh dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin. Ya, kalaupun dia merasa jiwa dia suci, itu tipuan syaitan, istidraj. Ya, seakan-akan ya dia berada dalam kesucian jiwa padahal dalam kesesatan jiwa. Nah, ini penting sekali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam semua sudah mengajarkan semua jalan-jalan kebaikan dan tazkiyatun nafas adalah salah satu kebaikan, kebaikan besar pasti diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya masalah tazkiyatun nafas ini tidak diajarkan? Sementara perkara burung terbang aja kata Abu Hurairah, diajarkan oleh Nabi SAW ilmunya. Abu Hurairah mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru ya bijanahihi ila indana minhu ilmun. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dan tidaklah burung yang terbang dengan kedua kepakan sayapnya melainkan kita punya ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajari oleh Nabi bagaimana ilmu burung itu terbang. Seorang ya musyrik bertanya kepada Salman Al-Farisi, hal alamakum nabiyukum kul syai' hatta al-qira'ah, apakah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalian segala hal dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita ini sampai perkara buang air? Kata Salman, ajal ya laqad nahana an nastaqbil qiblah bil ghaid wal baul. Beliau telah melarang kami untuk menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Sampai perkara berhubungan sama suami istri diajarkan. Kok bisa perkara tazkiyatun nufus tidak diajarkan? Ya, yang kesucian jiwa itu adalah aspek faktor terpenting. Seorang selamat di dunia, di akhirat atau enggak? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang ya mengotori jiwanya. Kok bisa perkara tazkiyatun nafs tidak diajarkan oleh Nabi sementara perkara ya tadi apa? Cebok, perkara buang air besar, tata caranya diajarkan sampai burung yang terbang dikasih tahu oleh Nabi SAW bagaimana tata cara burung terbang. Tazkiyatun nufus gak diajari. Ya, itu mustahil. Maka orang-orang yang mencari kesucian jiwa bukan dengan meneladani Nabi, malah membelakangi Nabi, itu bukan kesucian jiwa, kesesatan jiwa. Yang mereka malah menempuh cara-cara suluk, tarekat-tarekat, bersemedi, bertapa, berkholwat di goa-goa, itu enggak akan mencapai kesucian jiwa. Oh, tapi kan Nabi dulu bersemedi di goa. Hiro. Iya, betul. Berkhulwat. Menjauhi keburukan, rusaknya kehidupan musyrikin Quraisy, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah di gua Hiro. Tapi setelah jadi Nabi, Nabi SAW enggak pernah balik lagi ke situ. Bahkan ketika Fathul Mekah, beliau haji di Mekah, beliau enggak pernah napak tilas ke gua Hiro. Ada enggak sifat kayak gitu? Jadi keliru kalau orang mau mencapai kesucian jiwa diikut tarekat, diikut suluk, zikir, dibalik tirai, baca sekian zikir ini ribuan kali. Enggak ada kesucian jiwa kayak gitu. Kesesatan jiwa yang ada. Ya, tertipu oleh setan. Ini penting. Banyak orang yang mau jiwanya suci ikut tarekat-tarekat, suluk-suluk. Ya, di berbagai daerah. Ya, nah, ini biasanya Taufik tahu ini. Ya Taufik ya, ya ngerti ya. Di tempat dia mungkin banyak ini. Ya Taufik ya, karena di tempat itu kalau kita masuk ke daerah-daerah dia itu di berbagai kota, selamat datang di kota tasawuf, selamat datang di kota sufi, selamat datang di kota. Ya, itu. Kok tahu? Biasa pernah. Maulah. Ya, barakallahu fik. Nah, maka mencapai kesucian jiwa dengan adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, dan sungguh telah ada pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik. Bagi siapa saja yang mengharapkan Allah dan kedatangan hari akhirat dan dia banyak berzikir kepada Allah. Kata Ibnu Katsir, hadil ayatul karimatu aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini adalah aslun karimun kabirun, adalah ya landasan yang besar dalam meneladani fitaasi, dalam meneladani Rasulullah SAW dalam segala ucapan beliau, perbuatan beliau, maupun segala macam sikon, situasi kondisi beliau, keadaan beliau. Ya. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan rahimahullah ta'ala, Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in. Qala qaumun ala ahdin nabi, ada suatu kaum ya di masa Nabi SAW, mereka mengatakan inna nuhibbu rabbana, kami cinta Rabb kami. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayata, maka Allah menurunkan ayat ini, disebut ayat mihnah, ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika katakanlah wahai Nabi kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau, dalam ibadah beliau, muamalah beliau, akidah beliau. Ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ya, mencintai kalian. Wallahu ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah akan dan Allah itu adalah ghafur, lagi maha pengampun, lagi maha penyayang. Fattiba'ur rasuli, maka mengikuti rasul, wa ta'assi bihi, dan meneladani beliau, dalilun, itu adalah dalil bukti ala sidqi mahabbatillahi ta'ala, itu adalah bukti akan kecintaan terhadap Allah. Mustahil ada orang yang mengklaim, mengaku-ngaku, mendaku saya cinta Allah, tapi kehidupan dia, gaya hidup dia, itu jauh dari mengikuti Rasulullah SAW. Cinta Allah dari mana? Ngaku-ngaku. Kalau cinta sama Allah, ikuti Rasul. Allah yang bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Allah yang menyatakan, berfirman, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Ya. Ya. "Ma wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Apa yang dibawa Rasul kepada kalian, ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang Rasul, tinggalkanlah. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Allah sangat berat azabnya. Mana lagi tadi? Li'annal ittiba'a wal iqtida'a bin nabi, karena yang namanya ittiba', mengikuti, wal iqtida', meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaira 'ala minhajihi al-qawim, dan berjalan di atas manhaj, ya, manhaj beliau, di atas tata cara beragama beliau yang lurus, huwa ainut tazkiyati, itulah, ya, ainut tazkiyah, kesucian jiwa itu sendiri, ya, kesucian jiwa itu sendiri. Maka kesucian jiwa itu adalah berjalan mengikuti Rasul, mengikuti Rasul, meneladani Rasul, itulah kesucian jiwa. Ya, yaitu seseorang yang jiwanya betul-betul istislam, berserah diri kepada Allah. Dia tidak mau menjadikan siapapun yang sebelum dia kenal Islam, dia telah mengidolakannya, meneladaninya, mengikutinya. Namun setelah dia berislam, maka dia betul-betul serahkan jiwanya kepada Allah. Allah perintahkan untuk agar dia mengikuti Rasulullah, dia pun mengikuti Rasulullah. Gak ada keberatan bagi dia untuk mengikuti Rasulullah SAW. Walaupun di mata orang mengikuti Rasulullah SAW adalah sebuah kesalahan, kekeliruan, penyimpangan. Harusnya mengikuti yang lain karena budayanya berbeda, gitu ya. Bangsanya berbeda, bahasanya berbeda. Dia gak peduli. Ya, dia gak peduli. Dia mengimani laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ini berarti kesucian jiwa. Jiwanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk mengikuti Nabi, dia ikuti Nabi. Dia enggak peduli apa kata orang. Lihat tadi kisah di kajian kita tadi. Di kajian fikih bagaimana ya peneladanan ittiba dari seorang Abdullah bin Umar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta dalam perkara yang di situ bukan dianggap ibadah sekalipun. Tapi atas dasar cinta yang murni kepada Allah, maka dia, beliau mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti Rasul. Ikuti Rasul. Maka orang yang betul-betul cinta pada Allah, itulah yang jiwanya suci. Ya. Jiwanya yang suci. Adapun orang beriman, ya, asyadu hubbalillah. Ya, itu sangat besar cintanya kepada Allah. Ya, dia akan menyingkirkan semua kerikil-kerikil, noda-noda yang dapat mengotori kecintaan dia kepada Allah. Noda-noda itu dengan meneladani pihak-pihak lain, sosok-sosok lain selain Rasulullah SAW. Dia akan singkirin. Nah, ini penting ini. Mana lagi tadi? Wala yumkinul wusulu ilaiha. Tidak mungkin kita mendapatkan yang namanya tazkiyatun nufus bi ghairi ma ja'a bihi Rasul. Ya. Dengan selain apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak mungkin. Ya, gimana ceritanya mau tazkiyatun nufus dengan selain cara Rasul? Bertapa, bersemedi di goa. Ya. Ikut tarekat-tarekat di rumah-rumah, enggak berjamaah ke masjid. Di rumah aja zikir la ilaha illallah lah ribuan kali. Ya. Apa ada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Di Gua Hira Rasul enggak pernah balik lagi ke Gua Hira. Setelah turun syariat, enggak balik lagi ke Gua Hira. Ya, apa yang beliau lakukan yang kita ketahui, tidak balik lagi ke Gua Hira. Enggak ada napak tilas di situ. Paham enggak sini? Ya, dari sini kita tahu nih kekeliruan orang-orang tarekat yang mereka mencari kesucian jiwa dengan cara yang justru menabrak syariat, membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian tarekat seperti itu. Ya. Mereka mengumpulkan orang-orang di situ zikir di tempat yang enggak berjamaah ke masjid. Ya, apalagi dengan zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ajarkan. Caranya, jumlahnya, waktunya, dan seterusnya. Karena yang namanya zikir, ada yang namanya zikir mutlak, ada yang namanya zikir muqayyad. Zikir mutlak, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, antum ucapkan kapanpun, ya, kapanpun itu, berapapun, ya, itu zikir mutlak, boleh. Antum tiba-tiba, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ada yang namanya zikir muqayyad. Zikir yang terikat dengan waktu, tempat, jumlah, tata cara, paham gak sini? Ya, itu namanya zikir muqayyad yang terikat. Ya, yang terikat. Zikir habis sholat, zikir pagi petang, zikir sebelum masuk keluar WC, masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid. Ya, zikir naik kendaraan, zikir memakai pakaian, menanggalkan pakaian, makan sebelum dan sesudah makan, sebelum minum susu, pakai pakaian baru. Ya. Zikir apa lagi? Ketika semua itu muqayyad, mau berhubungan badan sama istri ada zikirnya. Ada wiridnya. Yang dihafalin dulu. Jomblo-jomblo. Bolehlah dihafalin. Hafal aja enggak apa-apa. Ya, itu namanya zikir muqayyad. Paham enggak sih? Masa mau minum, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Ya. Baca subhanallah 1000, la ilaha illallah 1000, la ilaha illallah 10.000, 7.000, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama Utsman, sama Ali bin Abi Thalib. Kebayang aja enggak ada di benak. Gimana mau mikirin kayak gitu? Saya bicara tadi bukan ajak antum membayangkan, cuman mikir aja logis, realistis. Ada enggak kayak begitu? Enggak ada. Ya, makanya orang-orang yang mencari kesucian jiwa dengan cara-cara seperti tadi, tarekat, itu mereka enggak bakal dapat kesucian jiwa. Kalaupun ada, itu istidraj dari setan. Ya, mana lagi tadi? Wa yuhdithu a'immatu dhalali fi kulli zamanin turuqan munkaratan. Nah, itu lihat. Ya. Dan para imam, tokoh-tokoh kesesatan, mereka selalu yuhdis, memunculkan ahdasa yuhdisu. Fi kulli zamanin, di setiap zaman mereka memunculkan apa? Turuqan, tarekat-tarekat yang mungkaratan, yang mungkar. Mereka selalu munculkan tarekat-tarekat yang mungkar. Ya, cara-cara yang mungkar. Ya. Turuqan boleh dimaknai jamak dari tariq, jalan-jalan yang mungkar. Yudda'a fiha bi annaha tuzakki an-nufusa. Yang diklaim bahwa cara-cara tersebut itu akan mensucikan jiwa, watuhadzibul quluba, dan akan menjernihkan jiwa. Utaqawi watuqawiya wa apa namanya? Watuqawi as-silata billah, akan menguatkan hubungan dengan Allah. Ila ghairi dzalika mimma yuqal, dan seterusnya dari apa yang mereka katakan, yang mereka klaim demikian. Wa yusuna bilin kita, bahkan mereka mewasiatkan, menyarankan untuk inkita. Apa inkita maksudnya di sini? Ya, mengisolir diri. Ya, mengisolir diri dia. Ya. Bukan isolasi karena terpapar COVID. Bukan. Nah, tapi dia mengisolir diri dalam rangka berkhulwat. Ingin ceritanya gaya-gayaan mengikuti khulwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Kayak begitu ceritanya. Dia lupa atau pura-pura lupa, ya, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira sebelum jadi Nabi dan Rasul. Ketika sudah jadi Nabi dan Rasul, gak balik lagi, gak ada napak tilas. Bahkan ketika beliau masih di Mekah, 13 tahun dakwah di Mekah, setelah turun ayat Iqra itu, ya, 5 ayat surah Al-Alaq turun pada beliau, beliau dakwah. Ya, kemudian turun ayat yang beliau menjadikan jadi rasul. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir warbaka fa'tsiyabaka fatahhir. Beliau enggak balik lagi ke situ. Dah, sampai turun ayat hijrah, beliau hijrah ke Madinah. Kemudian Fathul Makkah. Beliau masuk ke Makkah. Sudah dikuasai kaum muslimin. Enak mau kemana-mana gampang. Apalagi ke Gua Hira, beliau enggak melakukan napak tilas tersebut. Kenapa sekarang kita mau coba-coba napak tilas kayak begitu? Ya. Bikin Gua Hira baru. Wah, bikin suluk-suluk tempat sendiri. Gua sendiri, kamar sendiri. Berkholwat. Adzan masuk lewat. Sholatnya di rumah aja. Lagi asik bermunajat. Adzan lagi lewat. Adzan lagi lewat. Adzan lagi lewat. Sampai 40 hari. 5 adzan. 200 sholat berjamaah. Plus sholat Jumat itu. Dia lewati demi ingin mencapai kesucian jiwa versi dia. Nanti kalau lulus jadi wali. Ya. Wali murid apa wali apa? Ya. Allah musta'an. Wali syaitan. Ya. Mungkin nanti ya, ini istidrajnya ya. Orang-orang yang seperti itu merasa mendapat mukasyafah, jadi kasyaf, diperlihatkan ini dan itu. Ya. Bisa berjalan di air, terbang di udara, kebal. Itu dari setan. Ya. Berapa bulan yang lalu, sama santri senior waktu itu, kita baca di sini. Kitab Al-Furqan, Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitan. Kitab pembeda antara wali Allah yang Maha Rahman dengan wali setan. Sekitar 70-an pertemuan selesai. Dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, itulah makar dari syaitan yang menipu, memperdaya orang-orang yang tidak paham akan syariat ini. Seakan-akan mereka adalah waliullah. Ya. Diberikan oleh syaitan, dibantu terbang ke udara, jalan di air, kebal ini dan itu. Bahkan bisa mendemonstrasikan hal-hal yang di luar kebiasaan. Nah, subhanallah. Para nabi dan rasul aja enggak bisa mendemonstrasikan kecuali diperintahkan oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam enggak bisa seenak Bani Israel kumpul nih lihat tek, nah jadi ular tuh, enggak bisa. Kapan itu jadi ular tongkat? Ketika Allah perintahkan. Ya, tukang sihir melempar tali temali mereka, tiba-tiba jadi ular. Ya. Jadi hayatun tas'a, ular yang merayap-rayap. Nabi Musa takut. La takut. Alki asok, lempar tongkatmu Nabi Musa. Allah suruh lempar. Ketika Nabi Musa lagi takut, Allah suruh lempar, lempar jadi ular. Jadi Nabi Musa gak bisa mendemonstrasikan. Lo itu yang ikut-ikut itu hebat bener ya, bisa mendemonstrasikan. Nah, itulah syaitan, tipu dayanya. Ya, tipu dayanya. Makanya karoma, ya, para aulia itu gak bisa didemonstrasikan. Ya. Dan antum perlu pahami karomah yang paling tinggi dari para aulia waliullah itu bukan bisa ini bisa itu, tapi apa? al-istiqomah. Kata Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, a'zamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling besar, yang paling dahsyat, itu adalah istiqomah. Ya, makanya di kitab Al-Furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih membawakan contoh-contoh karomah dari orang-orang saleh umat ini, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Beliau membawakan contoh dari sahabat. Manusia terbaik di sahabat di umat ini siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah karomahnya. Dan beliau membawakan contoh-contoh karomah para sahabat sedikit, dan beliau membawakan contoh-contoh karomah para tabi'in banyak. Mana yang terbaik, sahabat atau tabi'in? Sahabat. Khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku sahabat, baru kemudian setelah mereka. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladziina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Tuh lihat. Waradwan. Sahabat itu yang dijamin Allah, oleh Allah dapat keridhaan. Ternyata contoh karomah yang ada pada sahabat lebih sedikit dibandingkan ada pada para tabi'in. Dan Ibnu Taimiyah menyatakan wali yang betul-betul tingkatan tertinggi itu justru tidak ada karomahnya. Apa karomahnya? Luzumul istiqomah. Komitmen dalam istiqomah, itu karomah wali. Mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, itu karomah terbesar. Buat apa bisa jalan di udara, terbang, jalan di air, terbang di udara, ini dan itu gak mempan. Ternyata ya, sholat berantakan, mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Ya, buat apa? Nah ini penting ya, itu dipahami sini. Ya, apalagi ya, orang-orang itu suka ya, dikasih ijazah kebal gitu. Ini pensucian jiwa, udah ikut tarekat-tarekat. Emangnya dulu ada sahabat yang kayak gitu kebal-kebal gitu. Ya, Hamzah wafat. Ya. Hamzah wafat. Syahid di perang Uhud. Ya. Sahabat tuh. Ya, Ja'far bin Abi Thalib, puluhan tusukan pedang arah robak di ya, di mana? Di tubuh dia. Tangannya putus dua-duanya. Enggak kayak yang ono, yang ngaku-ngaku wali. Kebal. Dibilangnya ini karomah katanya. Karomah. Nah, itu tipu daya setan. Tipu daya setan. Mana lagi tadi? Ya, wayusuna bil inqita'anil jama'at wal khalwati fi amakin mudlimatin. Ya. Nah, syekh-syekhnya ini mewasiatkan, menyarankan ya, kepada para muridnya untuk inqita', mengisolir diri dari jamaat, dari orang-orang banyak, untuk berkhalwat di amakin, di tempat-tempat yang gelap, yang sepi. Ya, wa tardadu adkar khasa. Khasatin, mengulang zikir-zikir yang khusus. Ya, wa alfadin muayyanatin, lafat-lafat yang apa namanya, yang tertentu. Ya, yaz'umu annaha tuzakki, yang dia klaim. Ya, atau yuz'amu, yang diklaim annaha tuzakki, bahwa zikir-zikir tadi itu akan mensucikan jiwa. Wa tuhadzibu, akan menjernihkan jiwa. Waktu Rabbin Nufus, dan akan mentarbiyah jiwa, mendidik jiwa. Ila ghairi dalika minad da'awa wal batilah, dan yang lainnya dari berbagai klaim batil tersebut. Yaqulu al-Allamah Ibnu Qayyim, berkata al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan. Yang namanya tazkiyatun nufus itu lebih susah, lebih sulit daripada mengobati badan fisik. Wah, asyadu lebih susah lagi. Ya, lebih susah lagi. Maka orang kalau ada sakit di jiwanya, itu lebih berat daripada sakit kronis ya, yang menimpa badan. Kalau orang terkena penyakit, terpapar COVID misalkan, ya, kena penyakit yang berat-berat. Apa sih penyakit yang berat-berat? Stroke, kanker, atau apalah. Ya, selama jiwanya suci, ya, dia tetap tentram dalam menjalankan ketaatan. Apalagi masih bisa sambil amar ma'ruf nahi mungkar, belajar ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i. Wah, ini subhanallah. Bahagia dia. Ya. Bahagia. Faman zakka nafsah bir riyadati wal mujahadati wal khalwati. Nah, barang siapa yang mau mencoba mensucikan jiwa dia dengan ada riyadhah, olahraga, latihan tertentu, pakai yoga. Kosongin pikiran. Kosongin pikiran. Ya, kosongin pikirannya jin masuk. Ya. Ya, surupan tar. Kosongin pikiran enggak boleh. Gimana mau tentram? Allah sudah katakan, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir pada Allah, hati menjadi tentram. Ini Allah yang jamin. Allah yang jamin. Dengan berzikir pada Allah, hati menjadi tentram. Nah, ini enggak berzikir, kosongin. Mau tentram kayak apa? Berkesum, itu. Berkecamuk kalbunya. Ya. Masuk setan. Setan akan memberikan sugesti kepada dia. Oh, kamu udah cuci jiwa. Udah tenang. Ikut yoga. Tahu yoga? Ya. Enggak tahu Ahmad. Taunya apa? Futsal aja. Yoga enggak ada yang tahu. Ada yang tahu yoga? Tahu ya. Ahmad ini. Berarti yang lain tahu, antum aja enggak tahu nanti. Saya pikir semuanya. Ternyata Ahmad aja. Enggak perlu tahu lah Ahmad. Ya. Mana lagi tadi? Wal mujahadati wal khalwah. Ya. Dia pakai latihan-latihan. Mujahadah, maksa, menyiksa diri dia, berkhalwah, mengasingkan diri dia. Ya, allati lam yajib biha ar-rasul, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, huwa kal maridi, maka ya hakikatnya dia seperti orang yang sakit, alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'ihi, yang mencoba mengobati dirinya dengan ya pikiran dia. Harusnya dia tanya ke dokter kan, aduh saya sakit ini, ya asam urat, kaki saya sakit, gimana ya, aduh udah dipijit deh, dipijit tambah sakit, tambah parah. Itu pakai otak dia. Coba dia bertanya kepada ahli, kepada sensei, kepada herbalis, kepada dokter, kepada apoteker. Ya, dia akan tahu obatnya. Oh, ini, pantangannya ini. Minum ini, makan ini. Hindari minum ini, hindari makan itu. Ini yang harus dilakukan. Tahu dia. Ya. Tapi kalau ya apa inisiatif sendiri, kita merusak. Kita merusak. Paham enggak sini? Mana lagi tadi? Wa aina yaqau ra'yuhu min ma'rifati at-thayyib? Nah, tabib. Lalu ya, aina yaqau ra'yuh? Coba gimana pendapat dia daripada pengetahuan dokter? Nah, lebih mending mana? Ya lebih mending pengetahuan dokter. Terus lanjut. Fadhal. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarusala asyair Farrusulu atba'ul qulubi. Atiba. Farrusulu atiba'ul qulubi fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim wa ala aydihim wa bimahdil inqiyadi wa taslimi lahum wallahu almusta'anu. Wa aydan fajami'ul a'mali allati laisa 'alayha amrun nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa 'alayha amrun nabiy sallallahu alaihi wasallam mardudatun 'ala sahibiha kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alayhi amruna fa huwa raddun ay mardudun 'ala sahibihi. Qala al-imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanu al akbaru fa alaihi tu'radul asya'u ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi fama wafaqaha fa huwal haqqu وما خالفها فهو الباطل ولهذا ولهذا وجب على من أراد تزكية نفسه أن يجاهد نفسه على الاتباع والاتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم والحذر من المحدثات والمخترعات والطرائق المبتدعات التي يدعي أربابها أنها تزكي النفوس. نعم. Farusul atibba'ul qulub. Maka para rasullah yang mereka dokter kalbu. Ya. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihi. Maka tidak ada jalan untuk menggapai kesucian jiwa, kebaikan jiwa melainkan dengan jalan mereka. Wa ala aidihim, di tangan mereka. Wal inqiyad, tunduk, wa taslim lahum, dan berserah diri kepada mereka. Allahul musta'an. Allah lah tempat memohon pertolongan. Wa aidan, dan juga fa jami'ul a'mal, seluruh amal-amal allati laisa 'alaiha amrun nabi, yang amal tersebut tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal-amal tersebut mardudatun 'ala sahibiha. Ya, maka tertolak. Ya, maka amalan pelakunya tertolak. Sahibiha pelakunya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang bukan dari perintah kami, ya, maka perkara tersebut tertolak. Raddun mardudun ala sahibi. Karena makna radd masdar, maknanya adalah isim maf'ul. Qala al-Imam Sufyan bin Uyainah, berkata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliaulah mizan, acuan, barometer, tolak ukur yang terbesar. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa'alaihi tu'radul asya'u, maka kepada beliaulah al asya'u, segala hal itu diukur, dibandingkan dengan beliau. Ala khuluqihi, ya, apakah itu berdasarkan aspek akhlak, siratihi, sirah beliau, biografi hidup beliau, wahdihi maupun petunjuk yang beliau bawa. Fama wafaqaha fahuwal haqqu. Apabila sesuai dengan petunjuk Nabi maka itulah hak, wama khalafaha fahuwal batil. Tapi kalau menyelisihi maka itu batil. Walihada, oleh karena itu wajaba ala man arada tazkiyata nafsih, wajib bagi siapa saja yang menginginkan kesucian jiwa dia, ayu jahida nafsah alal ittiba, untuk dia betul-betul ya bersungguh-sungguh memaksa diri dia ya untuk ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ittida, dan meneladani beliau. Ya, wa ta'assi, ini sama maknanya, meneladani beliau. Ya, bi rasul wal hadar minal muhdatsat, dan dia mesti mewaspadai dari segala hal yang muhdatsat, yang diada-adakan. Ya, wal mukhtara'at, ya, dan yang dibuat-buat, wataraiki, dan berbagai tarekat-tarekat, ya, tarekat-tarekat, jalan-jalan, al-mubtada'at, yang bid'ah, allati yadda'i arbabuha, ya, yang diklaim oleh para orang-orang yang membawanya, ya, ya, annaha tuzaki an-nufus, bahwa hal itu akan mensucikan jiwa, padahal tidak sama sekali. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.